Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala faslun fi qulumi Tariq ibn Abdullah wa qawmihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pasal tentang kedatangan Tariq ibn Abdullah dan kaumnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawaina fi dhalika li Abi Bakr al-Baihaqi an Jami' ibn Shaddad qala haddathani rajulun yuqalu lahu Tariq ibn Abdullah. Kami meriwayatkan kisah ini dari Abi Bakr ibn al-Baihaqi dari Jami' ibn Shaddad, mengatakan disampaikan kepada kami oleh seseorang yang bernama Tariq ibn Abdullah. Qala innani inni laqa'imun bi suqil majaz id aqbala rajulun alayhi jubbatun lahu wa huwa yaqul ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah uflihu. Berkata Tariq bin Abdullah, aku berdiri di pasar Al-Majaz, id aqbala rajulun alayhi jubbatun lahu, seketika berdirilah seseorang yang memakai jubah sambil menyeru mengatakan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qulu la ilaha illallah, katakanlah oleh kalian la ilaha illallah, kalian akan beruntung, al-falah, keberuntungan, jadi kalian akan selamat, kalian akan sukses, kalian akan berhasil. Tentunya yang dimaksud ini adalah Rasul. Ini nama satu pasar yang dulunya ada di Makkah. Baik. Warajulun yatba'uhu yarmih bil hijarah. Yaqulu ya ayuhan nas la tusaddiquhu fa innahu kadzdzab. Kemudian di belakang orang yang menyeru la ilaha illallah ini ada seseorang yang melemparinya dengan batu. Ada seorang yang melemparinya dengan batu sambil mengatakan, wahai sekalian manusia, jangan ada yang percaya dengan orang ini, karena orang ini pendusta. Baik. Qultu man hada? Aku pun bertanya, siapa gerangan ini yang menyeru la ilaha illallah? Faqalu hada gulamun min bani Hashim alladhi yaz'umu annahu rasulullah. Mereka orang-orang berkata, ini anak muda dari Bani Hashim yang dia mengaku bahwa dia adalah Rasulullah. Qala qultu man hadzal ladzi yaf'alu bihi hadza? Terus siapa orang yang ada di belakangnya ini yang memperlakukannya seperti ini, melemparinya dan menuduhnya sebagai pendusta? Qala hadza 'ammuhu Abdul Uzza. Ini pamannya Abdul Uzza bin Abu Lahab. Qala falamma aslama an-nasu wa hajaru. Singkat cerita, ini awal Tariq bin Abdullah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu masih di Makkah. Falamma aslama an-nas, singkat cerita, ketika orang-orang sudah pada masuk Islam, wa hajaru, dan mereka pun telah berhijrah, kharajna minar rabadati nuridu al-madinah namtaru min tamriha. Kami pun keluar dari Rabadah menuju kota Madinah, namtaru min tamriha, untuk belajar dari kormanya, karena Madinah terkenal dengan kebun kormanya. Barakallahu fiik. Dari zaman dahulu ketika berbuah, orang pada berdatangan untuk membelinya dan memperdagangkan. Falamma danauna min itaniha wa nakhliha kunna law nazalna falabisna thiyaban ghair hadhi. Maka ketika kami dekat dengan kota Madinah, danauna min hitaniha, kami telah dekat dengan dindingnya, temboknya atau bangunannya, wanakhliha, dan pohon-pohon kormanya, kebun-kebunnya maksudnya, Kulna law nazalna falabisna yaban ghair hadhi. Seandainya saya kita turun, kemudian kita ganti pakaian. Karena ini pakaian safar. Kalau kita mau bertemu dengan orang kan hendaknya ganti pakaian supaya enak. Faidha rajulun fi timrain lahu fasallama wa khalam min aina aqbalal qaum. Ternyata ada seseorang dengan dua helai pakaiannya. Fasallama yang memberi salam dan mengatakan min aina aqbalal qaum, dari mana anda atau dari mana kalian? Qulna minar Rabadah, kami dari Rabadah. Fala wa aina turidun, lalu terus mau kemana kalian? Qulna nuridu hadhil Madinah, kami pun mengatakan kami pengen datang ke sini memang. Qala ma hajatukum fiha, terus apa kebutuhan kalian datang ke sini? Ya betul, kalian mau datang ke sini. Apa yang mendorong kalian mau datang ke sini? Qulna namtaru min tamriha, untuk kami belanja korma-kormanya. Barakallahu bikum. Karena di setiap daerah memiliki apa? Memiliki hasil. Apakah kain, apakah makanan, apakah ya ini berbagai macam. Barakallahu bikum. Sehingga itu yang mereka ambil dari sini, kemudian mereka jual di situ, kemudian dari sini ke sana. Itulah perdagangan. Biji-bijian. Barakallahu bikum. Kemudian minyak samin atau minyak zaitun atau yang lainnya, atau pakaian-pakaian ya. Para pedagang di zaman dahulu kala demikianlah keadaannya. Barang yang di sini bawa ke sana, barang bawa ke sana, bawa ke sini. Agar karena mereka saling membutuhkan, karena tidak ada satu negeri pun yang bisa memproduksi kebutuhannya masing-masing. Tidak ada kelebihan-kelebihan yang mereka miliki sampai di zaman sekarang. Barakallahu fiik. Tidak semua negara barakallahu fiik bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga dia membutuhkan negara yang lain yang barakallahu fiik memiliki apa barakallahu fiik kelebihan-kelebihan. Walhasil mereka ini ditanya, apa tujuan kalian datang ke sini? Jawabannya, kami ke sini untuk belanja, membeli korma di sini, kemudian menjualnya ke teman. Qala wa ma'ana dha'inatun lana. Wa ma'ana jamalun ahmar. Makhtum. Faqala atabi'una jamalakum hadha. Qala wa ma'ana dha'inatun lana. Dan bersama dengan kami, dha'inatun lana, yakni unta-unta kami. Barakallahu fiikum. Wa ma'ana jamalun ahmar, bersama dengan kami juga ada unta merah, makhtum, yang telah diberi tanda. Faqala atabi'una jamalakum hadha. Mereka mengatakan, apakah kalian mau menjual unta-unta kalian ini? Qalu na'am bikadha wa kadha sa'am min tamrin. Mereka membawa unta dan mau menjualnya, menukarnya dengan korma. Barakallahu fiik. Ya, walaupun sudah ada uang beredar, tapi mereka terkadang masih memakai cara lama dengan barter. Barter barang dengan barang. Sehingga terjadilah transaksi yang disepakati. Qala fama tastawdi'una mimma qulna syai'a. Akhadha bi khitamil jamal. Walaupama istawda'na mimma qulna syai'a. Dan kami tidak meninggalkan sesuatu yang kita ucapkan sedikit pun. Artinya setelah transaksi ini, setelah muamalah ini, kami tidak berkata sesuatu. Fakhata bi khitamil jamal. Dia pun langsung mengambil tali kekang onta itu dan berangkat. Alamma tawara anna bihi tanil madinati wa nakhliha kunna ma sana'na. Taib, wallahi ma bi'na jamalana mimman na'rif wala akhadna lahu samana. Qulna ma sana'na, apa yang telah kita lakukan? Wallahi ma bi'na jamalana mimman na'rif. Taib, kita tidak menjual unta kita kepada orang yang kita kenal. Ini siapa yang tadi yang beli unta kita? Ini tidak tahu siapa dia. Uang pun belum kita dapatkan. Wala akhadna lahu sama. Qala aqulul mar'atul lati ma'ana wallahi laqad ra'aytu rajulan ka'anna wajhahu shiqqatul qamari lailatan. Maka berkatalah seseorang di antara kami yang dari Rabada ini, wallahi laqad ra'aytu rajulan, demi Allah aku melihat orang itu tadi seperti wajahnya itu seperti rembulan, seperti bulan purnama. Taib. Ana dhaminatun li thamani jamalikum. Aku yang menanggung. Kalau kelihatannya mereka rombongan perjalanan dari Rabadah. Saya yang menanggung harga unta kalian. Barakallahu fiik. Wa fi riwayat Ibnu Ishaq qalat adh-dha'inatu fala. Taib. Fala tulamu. Hakadah. Fala talawamu walaqad ra'aitu wajha rajulin la yaqdiru bikum. Adh-dha'inah itu seorang perempuan, kelihatannya barakallahu fiikum. Adh-dha'inah perempuan yang mengendarai kendaraan. Taqul maratu madani laqad ra'aitu wajha rajulin la yaqdiru bikum. Aku melihat orang yang membawa unta kalian tadi, barakallahu fiikum, dia tidak akan menipu kalian. Barakallahu fiikum. Seperti juga yang diucapkan oleh Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam yang mendapat berita dari kalangan Yahudi, Abdullah ini mendapat berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedatangannya ke kota Madinah. Begitu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, Abdullah pun termasuk orang-orang yang apa? Yang cepat-cepat datang untuk melihat bagaimana sih orang ini yang aku jadi nabi. Kata Abdullah bin Salam, falamma ra'aitu wajhahu alimtu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab. Aku tahu wajahnya bukan wajah orang wajah para pendusta. Barakallahu. Ya, sebagian orang memiliki kemampuan untuk itu, bisa membaca sifat dari raut wajah. Barakallahu fiik. Dan postur tubuh. Baik. Bisa membaca sifat. Baik, biasanya disebut dengan firasat. Baik, ini orang dermawan, ini orang pelit, ini orang penyabar, ini orang pemarah, ini orang dari raut wajah. Barakallahu fiik. Nah, sahabat seperti ini, perempuan juga ini yang mengatakan, aku yakin bahwa dia tidak akan menipu kalian. Ma ra'aitu syai'an asbaha bil qamari lailatal badri min wajhi. Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih serupa dengan bulan purnama dari wajah orang itu. Bainama hum kadzalika id aqbala rajulun faqala ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaika. Dalam kondisi seperti itu datanglah seseorang dan mengatakan, sayalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Hada tamruku. Inilah kurma kalian yang telah disepakati. Barakallahu fikum. Mau ditukar antara kurma dengan apa? Kurma dengan unta. Hada tamrukum fakulu washrabu waqtalu wastawfu. Maka silakan kalian makan, silakan washba'u, silakan kalian ya mengenyangkan diri. Apalagi mereka menjadikan korma itu sebagai makanan pokok. Berkelabu, korma sebagai makanan pokok untuk orang-orang di sana. Washba'u waqtalu, dan silakan kalian menakar sendiri. Wastawfu, dan tunaikan, sempurnakan Fakalna hatta syabina waktalna wastaufaina. Maka kami pun makan sampai kenyang, kami pun apa? Menimbang atau menakar sampai sempurna. Tumadakhalna al-Madinah tafadakhalna al-Masjid. Kemudian kami pun datang ke kota Madinah dan masuk ke masjid. Faida huwa qa'imun 'alal mimbari yakhthubun nas. Ternyata orang itu yang berdiri di atas mimbar berkhutbah, menyampaikan sesuatu kepada manusia. Fadrakna min khutbatihi wa huwa yaqul. Dan kami mendapati, mendengar sepenggal dari khutbah beliau sambil mengatakan tasaddaqu fa innas sadaqata khairul lak. Bersedekahlah kalian karena sesungguhnya sedekah itu lebih baik untuk kalian. Barakallahu. Sedekah itu memberikan dan mendatangkan keberkahan. Barakallahu. Sedekah mendatangkan keberkahan. Dan sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Kata Rasulullah SAW, ma nakasat sadaqatum min malin. Sedekah itu tidak pernah mengurangi harta. Sahih, nampak keluar uang Anda 5 juta untuk Anda sedekah. 10 juta bahkan lebih. Tapi Allah SWT langsung memberikannya untuk Anda. Ganti. Barakallahu. Imma dalam wujud duit, wa imma dalam wujud lancarnya usaha Anda, wa imma kesolehan anak-anak Anda, wa imma sehatnya Anda dan keluarga, wa imma ketenangan jiwa yang Anda dapatkan begitu Anda bersedekah. Berbagai macam pemberian Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menjamin gantinya. Allah menjamin keberkahannya, Allah menjamin penambahannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataitum min riba liyarbuwa fi amwalin nas la yarbu illallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika indallahi humul mudhi'." Riba yang kalian kembangkan di tangan orang itu tidak ada keberkahan. Barakallahu fiik. Uang yang kalian ribakan itu tidak akan berkembang. Betul mungkin nampak banyak, tapi tidak ada keberkahannya. Anda tidak akan mendapatkan ketenangan jiwa. Barakallahu fiik. Ketenangan itu mahal. Barakallahu fiik. Dan apa yang kalian sedekahkan itulah yang dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min nafaqatin fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan Allah akan memberikan ganti. Sahih. Bahkan boleh jadi baru kita niatkan untuk memberi, Allah sudah memberikan untuk kita. Sahih. Ya Bilal, anfik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal anfik wala takhsha min dil arshi iqlala. Wahai Bilal, hendaknya engkau memberi, berbagi dan jangan engkau takut dari zat pemilik arsy untuk engkau diberi sedikit. Jangan. Allah akan memberikan banyak. Anfik umfik alaika, kata Allah Subhanahu wa taala. Silakan berinfak, aku akan berinfak. Jaminan banyak dari Allah Subhanahu dan Rasulnya bagi orang-orang yang berinfak. Dan infak itu akan mendatangkan ketenangan jiwa. Baik. Tumaknina. Baik. Kalau orang berinfak. Sahih. Baik. Hatta orang kafir. Baik. Penelitian yang dilakukan oleh orang kafir. Orang kafir yang melakukan penelitian ini, orang kafir yang memberikan bantuan ke orang lain, tanpa pandang bulu, pokoknya dia memberikan bantuan. Ternyata dia dapati orang yang memberi bantuan ini memiliki ketenangan jiwa. Barakallahu fiik. memiliki ketenangan jiwa. Mereka melakukan penelitian, barakallahu fiikum. Ada ketenangan, ada kebahagiaan tersendiri yang dia dapatkan. Setelah dia memberi, dia senang, dia bahagia dengan Allah al-musta'an. Dan kalau dia pikir, barakallahu fiik, ya dianya sendiri sempit dada dan orang pun tidak senang dengan dia. Baik. Maka kata Abdullah, siapa? Tariq bin Abdullah, termasuk sepenggal dari ceramah Rasulullah SAW yang kami dengar, tasaddaqu fa inna sadaqata khairul lakum. Bersedekahlah kalian karena sedekah itu lebih bagus untuk kalian. Aliyadul ulia khairum min aliyadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah yang memberi, tangan yang di bawah adalah yang meminta-minta. Taib. Ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa adnaka adnaka. Ini orang yang paling pertama untuk engkau berbuat baik kepadanya adalah ibumu. Ibumu. Barakallahu fiik. Berikan. Kalau ada sesuatu yang Anda ingin berikan kepada seseorang, maka yang pertama kali yang harus Anda ingat adalah ibu Anda. Baik. Apakah itu pakaian, apakah itu makanan, apakah itu al-muhim. Yang pertama kali yang Anda harus ingat, ibu. Baik. Anda mau beri hadiah, Anda mau beri apalah. Ingat, kalau dia sakit, ditengok cepat, ditanyakan keadaannya, usahakan kesembuhannya, baik makanannya dan segala sesuatunya. Masya Allah. Wabak, kemudian bapakmu. Baik, kemudian saudara perempuanmu, kemudian saudara laki-lakimu, wa adnaka, dan orang-orang terdekat dengan engkau. Baik. Idza aqbala rajulun min bani Yarbu', tiba-tiba datanglah seseorang, orang laki-laki dari bani Yarbu', au qala minal ansar, atau dari kaum ansar, faqala ya Rasulullah, lana fi haula'i dima'il jahiliyah. Mereka-mereka itu ada utang darah di masa jahiliyah. Ada utang darah terhadap kami. Faqala inna umman la tajni ala waladin. Inna umman la tajni ala waladin. Sesungguhnya ibu itu tidak akan melakukan jinayah atas anaknya. Barakallahu, tidak akan melakukan apa? Jinayah atas anaknya. Sahih. Kalau mungkin ada yang menimpal. Oh ada. Ini, ibu ini senantiasa dia zalim terhadap anaknya. Maka kita katakan kebaikannya masih tetap lebih besar daripada kezalimannya. Kalau dia melakukan kezaliman. Barakallahu. Tetap kebaikan sang ibu itu lebih banyak. Walaupun ibunya suka marah-marah. Suka ngomel-ngomel. Bahkan suka mukul misalnya. Barakallahu. Ya boleh jadi sebenarnya itu adalah pendidikan. Baik. Sang ibu nyuruh-nyuruh, ibu ini nyuruh-nyuruh terus. Nah iya terus apa? Baik. Disuruh itu anak agar supaya dia rajin, supaya dia terbiasa, agar supaya dia terdidik. Anak itu harus disuruh memang. Disuruh nyapu, disuruh cuci piring, disuruh bersih-bersih, disuruh macam-macam, disuruh nyuci. Baik. Disuruh masak. Baik. Anak itu harus disuruh sedemikian rupa agar supaya dia terbiasa nantinya dengan apa pekerjaan itu dan tidak akan menjadi berat baginya suatu saat. Barakallahu fiik. Boleh jadi sang ibu atau sang ayah menyuruh, bukan dia tidak mampu melakukannya sendiri. Bisa, mampu dia melakukan. Tapi memang dia mau nyuruh anaknya. Barakallahu fiik. Sebenarnya melakukannya bagi ibu atau bagi ayah itu sangat mudah. Tapi memang dia mau membiasakan anaknya melakukan pekerjaan. Barakallahu fiik. Sehingga terkadang ditanggapi lain oleh sang anak. Ini ibu nyuruh-nyuruh terus ya. Dan terus bagaimana? Itulah pendidikan. Pembiasaan. Pendidikan itu bukan cuma satu tambah satu diajari matematika. Bukan. Barakallahu fiik. Baik. Pendidikannya adalah pembiasaan untuk melakukan kebaikan. Anak-anak ini harus diapa? Dikontrol semuanya. Suruh mandi, disuruh sholat, disuruh makan, disuruh tidur, suruh bangun. Tapi agar supaya menjadi kebiasaan. Dan agar supaya apa? Tapi menjadi disiplin. Allah musta'an. Masya Allah. Allah rahimahullah ta'ala faslun fi qudumi wafdi Tujaib. Pasal tentang kedatangan utusan Tujaib. Wa qadima alaihi sallallahu alaihi wasallam wafdu Tujaib wa hum minas sakuni 13 rajulan. Dan datanglah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan Tujaib. Mereka dari as-sakun. Barakallahu bikum. 13 rajulan, 13 orang. Qad saku ma'hum sadaqati amwalihim allati faradallahu alaihi. Mereka telah membawa sedekah harta mereka, yakni zakat. Barakallahu bikum. Karena zakat terkadang disebut dengan sedekah. Baik, sebagaimana dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Khudz min amwalihim, ambil. Baik. Dari mereka sedekah. Maksudnya zakat. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala tetap menamakannya sedekah. Baik, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha. Akhirnya Allah mengatakan faridatun minallah. Sebagai kewajiban yang Allah wajibkan. Taib. Bagi orang-orang yang kaya. Taib. Sedekah wajib artinya zakat. Mereka membawa sadaqati amwalihim. Maham sadaqatu amwalihim. Allati faradallahu alaihim. Yani zakat. Allah wajibkan atas mereka. Fasurra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihim, maka Rasul pun berbahagia, senang dengan sedekah itu atau zakat itu. Wa akrama manzilahum, dan Rasulullah memuliakan mereka, menjamu mereka. Wa qalu ya Rasulullah suqna ilaika haqqallahi fi amwalina. Mereka berkata, ya Rasulullah, kami telah membawa serta hak Allah Subhanahu wa taala pada harta kami, yakni zakat. Baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udduha aqsimuha ala fuqaraikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawa ulang itu onta-onta kalian dan bagi-bagikan ke orang fakir kalian sendiri. Karena setiap kampung, setiap suku, setiap kaum ada saja yang fakir di antara mereka. Barakallahu fiik. Setiap kampung ada saja orang miskinnya. Itulah yang lebih berhak untuk mereka berikan. Orang-orang fakir dari setiap kampung itu. Itu yang paling berhak untuk menerima kebaikan kita. Qalu ya Rasulullah, ma qadimna alaika illa bima fadala an fuqara'ina. Mereka berkata, ya Rasulullah, tidaklah kami datang kepada engkau membawa ini semuanya kecuali setelah kami memberikan orang-orang miskin kami, dan ini lebihnya yang kami bawa ke sini. Barakallahu fiik. Ya, karena mereka sudah tahu bahwa orang kampung itu lebih berhak untuk mendapatkan zakat orang-orang kaya di kampung itu sendiri. Kalau ada lebihnya, maka dibawa ke kota, dibawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Faqala Abu Bakar ya Rasulullah ma wafada min al-Arabi bimithli ma wafada bihi hadzal hayy min Ujayd. Kemudian Abu Bakar berkata ya Rasulullah tidak ada utusan dari kalangan Arab yang sama seperti mereka ini dari Hayy. Hayy itu kabilah dari Tujaib. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal huda biyadillahi azza wa jalla. Faman arada bihi khairan syaraha sadrahu lil iman. Sesungguhnya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Faman arada bihi khairan syaraha sadrahu lil iman. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima iman. Baik. Wa sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asya'a fa kataba lahum biha wa ja'alu yas'aluna 'anil Qur'ani was sunan. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa perkara, fa kataba lahum biha. Dan Rasul pun memerintahkan untuk dituliskan apa yang mereka tanya dan jawabannya. Fa kataba lahum biha wa ja'alu yas'alunahu 'anil Qur'ani was sunan. Dan mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Quran, tentang Sunnah. Fasdada Rasulullah SAW bihim raghbatan. Dan Rasulullah SAW akhirnya semakin senang dengan mereka. Baik. Wa amara Bilalan ayyuhsina dhiyafatahum. Dan Rasulullah memerintahkan Bilal untuk memperbaiki jamuan untuk mereka. Mereka diistimewakan. Mereka dimuliakan. Diberikan kebutuhan-kebutuhannya sebagai para tamu. Faqamu ayyaman walam yutilu al-lubtha. Maka mereka pun tinggal di kota Madinah beberapa hari dan mereka tidak berlama-lama. Faqilalahum ma yu'jibukum qalu narji'u ila man wara'ana wa nukhbirhum bi ru'yatina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kalamina iyya. Faqilalahum ma yu'jibukum qalu narji'u ila ma ila man wara'ana. Tapi apa yang kalian inginkan? Lalu kami pengen pulang ya Rasulullah kepada orang-orang yang kami tinggalkan di belakang kami dan kami akan mengkhabarkan kepada mereka pertemuan kami dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pembicaraan kami dengan beliau. Wa ma radda alaina dan apa yang beliau jawabkan untuk kami itu maja'u ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuwaddi'unahu. Baik. Kemudian mereka pun datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melepas mereka, melepas kepergian mereka. Taidin dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengantar mereka. Parsal ilaihim bilalan faajazahum bi arba' ma kana yujizu bihil wafd. Faajazahum bi arba' maka yujizu bihi al-wafd. Maka diperbolehkan untuk mereka sesuatu yang lebih dari apa yang Rasulullah perbolehkan untuk para utusan. Qala hal baqiya minkum ahad? Qalu na'am. Gulamun khalafnahu ala rihalina huwa ahdatsuna sinna. Hal baqiya minkum ahad? Masih ada seorang di antara kalian yang tidak ada ini? Qalu na'am, ya masih ada anak kecil, yang anak muda di belakang kami yang berada di kendaraan kami. Huwa ahdatsuna sinna, dia yang paling muda. Qala arsiduhu ilaina. Falamma raja'u ila rihalihim qalu lil gulami intalik ila Rasulillah. Ayo bawa dia ke sini, panggil dia. Falamma raja'u ila rihalihim, ketika mereka kembali ke tempat mereka, qalu lil gulami, mereka berkata kepada anak muda itu, intalik ila Rasulillah faqdi hajataka minhu. Pergilah engkau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tunaikan hajatanmu di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna qad qadaina hawaijana min. Wada'nahu. Dan karena kami sudah tunaikan hajatan-hajatan kami di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami pun sudah pamitan. Kami sudah pamitan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqbal gulam hatta ata Rasulullah faqala ya Rasulullah inni mru'um min bani Abda. Maka anak muda itu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang dari Bani Abda. Yaqulu manir rahat alladhi atawka anifa. Faqadaitu hawaijahum. aqdi hajati ya Rasulullah. Qala wa ma hajatuka? Qala inna inna hajati laysat ka hajati ashabi. Atus kaitu qadaitu hawaijahum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah menunaikan kebutuhan-kebutuhan mereka, keperluan-keperluan mereka. Terus apa yang kau inginkan engkau? Fakdi hajataka, mintalah apa yang kau inginkan. Maka anak itu mengatakan, sesungguhnya kebutuhanku tidak sama seperti kebutuhan mereka-mereka ini. Fa'inkanu hadimu ragibina fil Islam, walaupun mereka semuanya datang ke sini untuk Islam karena senangnya dengan Islam ini. Wasaku masaku min sadaqatihim, dan mereka pun telah membawa sedekah-sedekah mereka ini, zakat-zakat mereka. Wa inni wallahi ma a'maluni fi biladi illa an tas'alallahu azza wa jalla ayyaghfira li wa yarhamuni wa yaj'ala ghinayati qalbi. Subhanallah. Baik, kita cukupkan sampai sini, barakallahu fiik. Insyaallah kita sambung besok atau di pertemuan lainnya, biidznillah tabaraka wa ta'ala. Ilahuna subhanahu wa ta'ala.